Semua tangan diangkat bareng-bareng buat Pantura. Ya, everybody, moment. Bareng-bareng ya, buat belakang juga semuanya. Yang hitam, pacarku ya. Barang-barang bisa? Bisa ya? Piro mas? Loroe? Loroe gak telu? Apa pat? Aduh, aduanya. Oke. Sudah dikasih ada sebelah sini nak.